Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin dari kitab At-Tibbun Nabawi atau kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid keempat Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis-hadisnya perihal makanan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran perihal makanan. Di antaranya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah adalah Al-Kitha, Timun, kemudian Al-Fum, yaitu Al-Fum, bawang putih. Kemudian Al-Baqal, ya, seperti Ful, Al-Adas, ya, juga disebutkan Adas. Juga disebutkan di dalam Al-Quran Al-Qumh Wal-Sumbulah. Juga disebutkan dalam Al-Quran At-Talh. At-Talh ditafsirkan oleh para ulama At-Talh dengan buah pisang. Ini akan kita bahas dalam kesempatan kita kali ini, yaitu tentang pisang. Kemudian disebutkan dalam Al-Quran tentang tin, zaitun, ya. Juga disebutkan dalam Al-Quran az-zanjabil, ya. Juga disebutkan dalam Al-Quran ar-rumman, delima, zanjabil, jahe. Juga al-kafur, juga al-inab. Al-inab yaitu buah anggur. Kemudian al-qadab. Al-qadab, ya, seperti tanaman, ya. Kalau di Yaman al-qadab biasanya ada tanaman yang biasanya diberikan kepada hewan ternak. Itu hanya nama saja yang sama, tetapi hakikatnya kalau disebutkan perlu dirinci hakikatnya pohon qadab, ya. Kemudian juga disebutkan pohon kurma di dalam Al-Qur'an, ya. Sesuatu jika disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, bisa jadi ada hikmah azimah di situ. Hikmah yang besar, hikmah yang agung kalau kita mau membahasnya. Kalau kita mau mengupas apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Begitu pula disebutkan al-yaqtin. Ya. Al-yaqtin. Juga disebutkan kinwan, al-khardal, as-sidr. Sidr seperti kalau di tempat kita yaitu tanaman bidara, ya, pohon bidara, ya. Az-zaqum juga disebutkan dalam Al-Quran. Dan kalau kita benar-benar mengkaji pasti banyak manfaat yang disebutkan dalam Al-Quran, ya. Seperti kurma dari akarnya, pelepahnya, dari biji kurmanya, dari buah kurmanya, mentahnya sampai matangnya, dari talaknya, mayangnya sampai kurma tuanya, dari daun kurmanya, dari isi pohon kurma, ya. Di dalam pohon kurmanya juga ada manfaatnya, ya. Juga ada manfaatnya. Tetapi kalau orang tidak mau membahas, ya, tidak dapat faedah. Kita berusaha mengkupas apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan pohon pisang. Terkait dengan pohon pisang. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah talhun. Disebutkan di sini talhun. Kama qala ta'ala wa talhum mandud. Wa talhum mandud. Apa itu tafsirnya? Sebagaimana disebutkan oleh kebanyakan al-mufassirun, mereka berkata bahwasanya talhum mandud itu adalah al-mauz, buah pisang. Disebutkan buah pisang. dia adalah disebutkan beliau huwa alladhi qad nuzida ba'dahu ala ba'd kal musht. Dia ini adalah buah yang nuzida ay yutarakam, yang numpuk bersusun. Kalau bahasa Indonesia kita bersisir. Kal musht, seperti sisir. Dan dia lebih cocok dengan yang disifati yaitu buah pisang. Makanya kalau kita beli pisang, beri berapa sisir ya. Orang Arab istilahnya juga demikian, kal musht, seperti sisir ya. Seperti sisir. Dan qila at-talh ay syajaru dusyauk nuddida makana kulli syaukatin thamrah fathamruhu qad nuddida ba'duhu ila ba'd fahuwa mithl muz wahuwa al-qawl al-asah ya. Dan dia ini adalah pendapat yang kuat, al-muz, pisang. Jadi di dalam Al-Quran tidak disebutkan lafadnya dengan lafad yang sharih pisang, tapi dengan lafad lain watulhum mangdud, sehingga ditafsirkan itu adalah pisang ya, adalah pisang. Mungkin sebagian kaum muslimin menertawakan, ini kajian kok bahas makanan, bahas pisang ya, ngapain, gak ada pelajaran lain kah ya. Memangnya gak ada pelajaran akidah, pelajaran. Kadang Ibnu Qayyim memasukkan pelajaran akidah di dalam Tibun Nabawi ya. Dan gak bisa diremehkan, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari siapa? Abdullah bin Ja'far, bahwasanya Nabi makan kurma dan timun. Ya. Lah Imam Bukhari, Imam Muslim ngeriwayatin makanan. Ya. Enggak ditinggalkan. Perkara ini juga dibahas karena ada hikmah besar. Ternyata ada hikmah konsep kombinasi makanan panas dan dingin dalam menu makanan. Begitu pula Abu Dawud dan Tirmidzi, enggak sembarangan. Ini imam. Ketika ada seorang membahas kitab, kita membahas tentang pisang, faedahnya pisang, disebutkan Ibnu Qayyim, faedahnya kurma, kurma digabung gini. Kalau bilang enggak ada manfaatnya lah imam, imam dahulu, kudama. 100-an Hijriah, 200-an Hijriah mereka sudah bahas dengan perjuangan mereka mengumpulkan hadis. Ya, Abu Dawud dan Tirmidzi. Coba ketika meriwayatkan hadis dari Aisyah, yang kata Aisyah dahulu Nabi makan semangka dengan makan apa? Dengan makan kurma. Kemudian kata Rasulullah yadfa'u harra hadza burdu hadza, panasnya ini dinetralisir dengan dinginnya ini, dinginnya ini dinetralisir dengan panasnya ini, ya, yaitu panasnya kurma dinetralisir dengan dinginnya semangka. Kemudian dengan bikin judul. Ya, dan kebiasaan mereka kalau membuat judul ya, biasanya apa? Hadis dikumpulkan dahulu, judulnya terakhir. Menunjukkan apa? Fakihnya mereka. Judul itu menunjukkan ilmu mereka akan fahamnya hadis yang dimaukan Rasulullah. Judulnya apa? Kitabul At'imah, kitab tentang makanan. Lu dibahas. Kalau mereka enggak nulis, untuk apa mereka ngumpulin hadis kalau enggak sampai kepada kita untuk kita bahas? Kitabul At'imah, bab al-jam' baina launaini fil akli, bab bagaimana mengumpulkan dua warna dalam atau dua sifat dari makanan, kombinasi makanan. Ya, begitu pula Imam Tirmidzi membuat judul bab ma ja'a fi aklil bittikh birutab. Kata Imam Tirmidzi, bab yang datang dari Rasulullah makan apa? Makan semangka dengan makan kurma basah. Ya. Ini enggak sembarangan, ulama di masa lalu enggak seperti zaman sekarang. Dai sekarang yang hadir dainya 10.000, 15.000 pun kita enggak terlalu heran. Tapi ulama di masa lalu kalau yang hadir 10.000 sampai 15.000 ini yang mengherankan. Karena enggak ada wasilah WA untuk menyebarkan informasi. Ya. Enggak ada kipas angin ketika hadir di majelis mereka. Ya. Enggak ada AC. Tempat wudunya enggak seperti semewah sekarang. Ya. Kemudian kepanasan, enggak ada karpet. Ya. Kemudian enggak ada mikrofon, enggak ada kamera. Itu semangatnya mereka. 10.000, 20.000, 30.000 hadir untuk mencari ilmu. Ilmu yang dicari bukan semacam kayak kita orang ini, membaca kitab, membahas, disyarah. Bukan. Ilmu mereka di masa lalu adalah apa? Qala hadatsana fulan fulan fulan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmunya mereka. Ya, cukup, enggak perlu disyarah karena mereka sudah paham maunya hadis Rasulullah. Zaman sekarang manusia ini tentang ilmu agama pahamnya rendah sehingga perlu apa? Penjelasan. Ya. Adapun masalah ilmu dunia berbanding terbalik, pemahamannya tinggi, ya. Sampai puncak pemahaman teknologi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, ukuluha daimun wa dhilluha. Di surga nanti kita itu makan dari makan-makanan yang dihidangkan itu terus-menerus. Dan ada teduhan. Kita berteduh di bawah pohon-pohon di surga. Berteduh. Di surga enggak ada matahari. Di surga enggak ada matahari. La syamsu fiha. Enggak ada matahari di surga. Makan terus. Ya, apa kata Allah? Ukuluha daimun. Makan terus. Di surga kita makan enggak nunggu lapar. Dan kita makan enggak ada kenyang-kenyangnya. Jadi kapan kita makan? Kapan kita ingin kita makan. Ya. Enggak ada lapar, enggak ada kenyang. Nah, enggak ada buang ludah, enggak ada ingusan, enggak ada buang air kecil, enggak ada buang air besar. Yang ada cuma keringetan, keringatnya itu baunya seperti misik. Ya, itu ekskresinya para penghuni surga. Ya. Di dunia wanita secantik apapun ekskresinya menjijikkan. Ya. Lain dengan wanita di surga, ya, di dunia lain. Nah, rahimani wa rahimakumullah. Talha Mandud, ya, disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika membahas tentang Talha Mandud. Apa ini Talha Mandud? Ya, kata beliau bahwasanya ahlu ta'wil dari kalangan sahabat dan dari kalangan tabi'in mereka berpendapat bahwasannya talhum mandud ini adalah al-mauz, buah pisang, ya, buah pisang. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dia katakan ahlul Yaman yusammuna al-mauz at-talh, yaitu zaman dahulu orang-orang Yaman menamai pisang dengan at-talh. Ya. Makanya ya bahasa Al-Qur'an memang diambil dari bahasa Arab. Ya, diambil dari bahasa Arab sehingga mereka lebih paham. Kita pasrahkan kepada ahlinya. Nah. Dan ini yang dimaksudkan dari talh mandud adalah pendapat yang paling kuat adalah pisang. Adalah pisang. Adapun pisang kalau kita bahas manfaatnya banyak. Dari akarnya, dari pohonnya, kalau bahasa Jawanya gedebok, kalau bahasa Indonesia apa? Apa? Gedebok juga. Nah, pelepah. Nah. Terus kemudian dari ontongnya, tahu ontong? Jantung pisang. Buahnya semua ini manfaat. Kulitnya pisang, semua ini manfaat. Daunnya manfaat. Ya. Nah, manfaat, masya Allah, nikmat min Allah. Ya. Nikmat min Allah. Makanya, seperti kita katakan, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu bihi shifaan, alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Sebagaimana hadis Nabi. Ya, Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali turun juga obatnya. Cuma ada yang tahu itu obatnya satu penyakit, ada yang orang nggak tahu. Ya. Kadang ada dokter tahu pengobatan satu penyakit, tapi dia nggak tahu pengobatan penyakit yang lain. Dan terkadang ada terapis, dia menemukan terapi satu penyakit, tapi dia nggak tahu terapi yang lainnya. Makanya apa? Semua pengobat saling melengkapi, nggak perlu hasad, nggak perlu dengki kepada saudaranya. Pengobat satu, baik pengobatan modern dari dokter atau terapis atau herbalis, saling melengkapi, ya, saling melengkapi, dan masing-masing punya keahlian, ya. Terkadang Allah singkapkan kepada dia ilmu pengobatan, Allah berikan taufik dia dalam hal pengobatan. Ya. Naam. Dan ini disebutkan manfaatnya sangat banyak. Kita di sini akan membahas talah terkait dengan buah pisang. Adapun kalau pohonnya dari akarnya itu manfaat. Kalau lihat akarnya, batangnya, gedeboknya, sifatnya kira-kira panas atau dingin? Dingin. Nah, antum sudah bisa ngelihat. Kalau dari sifat ini, di antara efeknya, karena dia mengandung banyak air, sebagaimana timun dan semangka mengandung banyak air, berarti dia punya efek apa? Diuretik, mencuci ginjal. Anda mau mengolah akar pohon pisangnya, mau mengolah gedeboknya. Sekarang sudah viral gedebok pisang dijual. Dulunya dibuang, ya. Dulunya hanya dikasih untuk apa? Pengemukan sapi, ya. Sekarang dikonsumsi manusia. Nah, jadi gedeboknya ini manfaatnya, karena sifatnya dingin. Di antara manfaatnya, dia bisa mencuci ginjal. Bahkan bisa menghancurkan batu ginjal. Dia juga bisa menurunkan darah tinggi. Dia juga bisa untuk mengobati kanker. Ya, kanker sifatnya panas. Ya. Dia juga bisa untuk, karena kandungannya juga cocok untuk apa? Orang yang anemia, kurang darah, karena banyak kandungan besi. Ya, di dalam gedeboknya, pohonnya atau akarnya. Ya. Kemudian dia juga bagus untuk asam urat. Dia juga bagus untuk kolesterol. Dia juga bagus untuk kencing manis. Ya. Kalau mau menentukan pengobatan, kalau ahli laborat pasti dia ngecek kandungannya ini dan ini. Kalau pakai teori Tibbun Nabawi, cukup kita ketahui sifatnya. Kita enggak perlu belajar apa? Laboratnya. Cukup ketahui apa? Sifatnya. Sifatnya gedeboknya apa? Dingin. Ya. Kemudian ketika Anda lihat kandungannya, hasil labnya dari kandungannya, kandungannya mengandung ini dan itu, unsur-unsur ini, ternyata manfaatnya setelah dibandingkan kita tahu hanya sifatnya dingin, dan ternyata ahli lab ngecek, melihat kandungannya, ternyata kandungannya manfaat untuk asam urat, kolesterol, kencing manis, untuk detox, untuk antioksidan, untuk membasmi kanker, untuk ya sekian banyak manfaat, untuk darah tinggi juga. Ya. Kalau kita pakai teori Tibbun Nabawi, cukup tahu sifatnya dingin, tidak perlu membahas kandungannya. Ternyata simple sekali, Anda tahu sifatnya dingin. Ini pohonnya. Kemudian ontongnya, ya, atau jantungnya pisang juga manfaat, ya, mengandung apa? Cocok untuk ibu hamil, dimasak, ya, cocok untuk ibu hamil. Untuk apa diantaranya? Untuk anemianya, atau mungkin untuk tambah darah dia, ya. Ini bagus, aman. Tidak seperti kalau ada orang anemia, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi jantung, livernya sapi, hatinya sapi. Dia kena anemia, disuruh makan hatinya sapi, tapi di sisi lain dia punya asam urat, berarti jadi pantangan. Lah ini solusi apa? Jantungnya pisang, ya, jantungnya pisang. Nah, demikian rahman wa rahimakumullah, ya. Sekian banyak manfaat kalau kita mau ulas, kalau kita mau bahas. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang buahnya. Buah pisang. Buah pisang kalau di negeri Arab ini, mau di Yaman, mau di Saudi, termasuk buah yang paling populer. Buah yang sering dikonsumsi tiap hari, ima pisang, ima jeruk, ima apel. Tiga buah ini ranking satu nih. Masuk jajaran ranking teratas konsumsi harian orang-orang Arab. Ya. Konsumsi harian. Kenapa? Karena daerah mereka panas. Cocok sekali dengan konsumsi yang dingin, ya. Makanan mereka rata-rata panas. Cocok sekali dengan konsumsi pasangannya dingin, ya. Tapi bukan berarti buah-buahan dimakan dengan nasi, dengan lauk hewani, tidak. Buah itu dikasih jarak antara nasi dan lauk hewani, Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fakihati mimma yatakhayyarun wa lahmi tayri mimma yashtahun." Ya. Sebagiannya menjadikan dalil. Dan makanlah buah-buahan yang kau inginkan. Ya. Kemudian wa lahmi tayri mimma yashtahun. Setelah itu makanlah daging yang kau punya keinginan. Punya nafsu untuk makan daging. Ya, kenapa mereka tafsirkan demikian? Karena huruf waw, ya, wa fakihati mimma yatakhayyarun wa lahmin. Ya. Huruf waw di sini memberikan makna apa? Yufidu al-muhlah. Memberikan jarak tempo waktu. Berarti antara makan buah dengan nasi dengan daging dikasih jarak. Jangan jadikan buah pencuci mulut. Ya. Habis makan langsung makan buah pisang, buah jeruk. Ya. Ini tidak rekomendasi. Apa timbul apa? Timbul pembusukan di dalam usus. Ya, makanya dikasih jarak. Sebagiannya mengatakan seperti Al-Khattabi, ini enggak bisa jadi dalil. Makan buah sama makan daging dikasih jarak. Tapi kalau menurut pandangan ya ahli tib, ilmu kedokteran, sisi alamiahnya demikian. Memang antara buah dengan protein kalau digabung enggak bagus. Ya. Ibnu Qayyim juga menyebutkan antara buah dengan protein hewani enggak boleh dicampur. Ya, buah dengan susu, sop buah enggak boleh dicampur. Kemudian protein hewani jenis satu hewan dengan hewan yang lainnya dagingnya enggak boleh dicampur. Ini menurut Ibnu Qayyim. Tapi perlu diingat bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak makruh, enggak haram seandainya Anda makan, ya. Maka dari itu apa? Dipisah antara buah dengan makanan. Kalau Anda jadikan buah itu pencuci mulut, jadikan untuk mencuci mulut kita setengah jam atau satu jam setelah makan. Dikasih jarak. Ya. Atau makan buah dahulu sekitar berapa? Seperempat jam, setengah jam sebelum makan. Ya. Tidak digabung. Ya. Begitu pula ketika minum, dengan makan buah dikasih jarak, jangan langsung. Ya. Biarkan lambung ini diberi kesempatan untuk menghancurkan makanan yang ada di lambung. Ya, jangan langsung minum, ya, jangan langsung minum. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa huwa harun radbun. Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, sifatnya ini adalah harun radbun, panas lembab. Panas lembab. Ini Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim. Kalau pohonnya tadi sifatnya apa? Dingin. Akarnya sifatnya dingin. Ontongnya atau jantung pisangnya sifatnya dingin. Daunnya sifatnya dingin. Adapun buahnya sifatnya panas. Ya. Adapun menurut Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, beliau beda pendapat. Buah pisang ini lebih condong sifatnya dingin. Ya, ini pendapat yang lain. Sifatnya dingin. Nah, ini pendapat Ibnu Muflih. Kalau pendapat Ibnu Qayyim, harun radbun. Sehingga pisang ini sangat terkenal di Arab. Ya, waktu itu ada seorang dosen, seorang dokter, ya, di Yaman, ya, baru-baru saja dokter ini menerangkan kepada mahasiswa dan mahasiswinya, dihadirkan di hadapan mahasiswa-mahasiswinya itu buah-buahan dengan segala jenis buah, ya, semua disebutin faedahnya satu demi satu selesai, tinggal buah pisang diakhirkan. Lah, ini intinya, ini yang kita makan setiap hari, buah pisang sangat banyak manfaatnya, kata dia. Dan diantaranya orang Arab sangat hobi, diantara manfaatnya adalah untuk mengatasi gangguan hubungan suami istri. Ya. Sehingga kalau Ibnu Qayyim mengatakan panas, cocok sekali. Sifat panas ini untuk mengobati laki atau wanita yang frigid, ya, yang gak punya keinginan untuk melakukan hubungan intim. Cocok sekali. Ya, akan kita bahas dari kandungannya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ajwaduhu an-nadhij al-hulu. Ya. Kata Ibnu Qayyim, yang paling baik dari buah pisang adalah yang dia itu matang dan manis. Matang dan manis, itu pilihan. Matang di pohon, bukan matang karbitan. Ya. Pernah kita didapati seorang pedagang, ketika mereka mendapati tomat, tomat masih hijau, pisang masih hijau, dimasukkan di dalam ruang tertutup, kemudian diisi di dalamnya karbit, ya, sekitar satu pekan atau lebih dari satu pekan dibiarkan, tiba-tiba gudang itu meledak. Kenapa? Saking panasnya gudang tadi, hawanya meledak. Lah kita gak kebayang kalau itu buah kita makan, yaitu kandungan karbit yang meresap ke dalam buah tersebut. Ya, dan ini termasuk apa? Salah satu penyebab dari apa? Terangsangnya tumbuhnya sel-sel kanker. Makanya kalau Anda beli pisang, langsung beli di kebun, masya Allah, sangat direkomendasi sekali, matang di pohon. Kenapa? Buah yang belum matang itu mengandung getah. Getah, makanya buah setengah matang, buah belum matang, buah yang bergetah itu adalah termasuk makanan yang tidak direkomendasi dan merupakan pantangan bagi siapa? Penderita kanker. Makanya orang kena kanker gak boleh makan buah yang belum matang di pohonnya, apalagi masih ditambahi proses karbit, dengan menggunakan apa? Karbit. Ya. Kalau bahasa Indonesia-nya apa? Karbit juga. Nah, ini enggak direkomendasi, ya. Oleh karena itu, apa? Pentingnya untuk memilih buah. Ya, memilih buah yang matang di pohon, ya. Adapun di pasaran ya sudah semampunya, ya. Semampunya. Kemudian maka yang matang dan manis itu pilihan. Dan menurut Ibnu Qayyim rahimahullah juga, jika Anda makan buah, jangan dicampur. Tadi protein hewannya jangan dicampur. Hewan darat sama hewan laut, jangan dicampur. Ikan laut sama ikan sungai, jangan dicampur. Protein hewani darat dengan darat yang lainnya, jangan campur. Kalau makan ayam, jangan campur sama kambing. Cukup satu aja jenis, biar enzim dan hormon di tubuh kita gak kacau. Ya, pasangannya tinggal cari. Kalau hewan ini sifatnya panas seperti ayam, cari pasangannya. Misalkan timun atau sayur salad, cari pasangannya. Panas dan dingin. Ya, kita tanbih lagi, kalau Anda makan panas dan panas bukan berarti haram. Karena sempat ada yang bertanya lewat media maya, "Ya Ustaz, tolong beri fatwa saya. Saya selama ini kalau pagi mesti jual nasi kuning dan nasi uduk. Berarti saya selama ini berdosa ya?" Nah, oh enggak, silakan jual, ya. Silakan jual, ya. Itu enggak makruh, enggak haram, enggak masuk, ya. Tapi kalau Anda kombinasi panas dan dingin, ya, itu akan menjadi apa? Suatu yang sempurna. Menjalankan sunnah, ya. Ya, juga didapati padanya keberkahan. Didapati padanya keberkahan juga dalam hal kesehatan, ya. Karena apa? Hormon dan enzim akan menjadi normal, ya. Tidak kacau gara-gara kombinasi yang salah. Kombinasi yang salah. Prinsip juga berfirman, "Al-yawma uhillat lakum at-thayyibat." Pada hari ini telah kuhalalkan bagi kalian yang thayyib-thayyib dari makanan. Ya, nasi halal, kambing halal, enggak ada larangan. Tapi prinsip, bukan berarti yang halal ketemu halal enggak menimbulkan penyakit. Ya, bahkan kadang halal dengan halal kalau kombinasinya salah bisa menimbulkan kelembapan tubuh yang berlebih sehingga apa? Menimbulkan penyakit. Makanya halal dengan halal kalau kombinasinya benar, ya, bahkan akan apa? Bisa mengobati satu penyakit dan menjaga kesehatan. Tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengambil sebab. Kita mengambil sebab. Maka ketika memilih buah juga demikian. Tatkala enggak boleh dicampur protein ini dengan ini, ya. Ikan darat, ya, sama ikan laut dengan ikan asin, ya. Kemudian kambing dengan sapi, ya. Kemudian juga dalam hal ini buah yang rasanya manis jangan dicampur buah yang dengan rasanya kecut. Masem. Ya, jangan. Manis ketemu manis. Biar apa? Enzim enggak kacau. Kenapa? Karena organ kita itu responnya beda-beda. Seperti manis itu sangat disukai oleh siapa? Liver dan limpa. Ya. Asin disukai organ ginjal. Kan tidak beda. Makanya jangan dicampur, ya. Jangan dicampur. Kemudian yanfa'u min khusyunati as-sadri war-ri'ah was-su'al, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, buah pisang ini sangat bermanfaat untuk khusyunati as-sadr. Khusyunati as-sadr yaitu apa? Saluran pernapasannya mulai kaku. Kaku karena apa? Kaku bisa karena faktor usia. Kaku bisa karena penyakit. Kaku karena kebiasaan buruk seperti merokok. Kaku karena kena polusi, hawa udara yang jelek. Ya. Kaku karena apa? Konsumsi makanan dari gizi-gizi yang tidak bagus. Ya. Maka ini pisang ini bagus untuk apa? Khusyunatus sadr, melunakkan saluran pernapasan. Ya. Ada orang batuk, ya. Batuknya karena apa? Karena saluran pernapasan yang sudah kaku dan lagi kering. Ya. Nah, wari'a wasu'al, dan dia juga bagus untuk apa? Untuk paru-paru, saluran nafas seperti bronkus, bronkiolus, ya. Kemudian paru-paru sendiri, plus dia juga bagus untuk batuk. Ingat, bagus untuk batuk dengan syarat apa? Buah pisang yang matang di pohonnya. Kalau buah pisang yang belum matang masih bergetah, ya, maka akan semakin menyebabkan batuk, tambah batuk, ya. Nah, kemudian dia juga bagus untuk apa? Ilaju al-iktiab. Ilaju al-iktiab. Coba dibahas. Apa itu iktiab? Iktiab yaitu maradun nafsi, semacam gangguan jiwa. Ya. Dia ini yusahibu ittijah lil uzla wa hubuti fil jism wa fil qudra adh-dhihniyah, ya. Wa shadidu al-ya's. Di antara ciri-cirinya, dia ini sering menjauh diri dari manusia, khalayak umum. Kemudian dia ini apa? Badannya akhirnya mengering, ya. Kemudian kemampuan untuk konsentrasi berkurang, dan apa? Syadidul yas, mudah lelah juga, apa? Males, ya. Dan mudah tersinggung. Ternyata pisang ini adalah salah satu solusi untuk al-iktiab. Al-iktiab semacam apa? Gangguan jiwa, kejiwaan, ya. Al-iktiab. Dan kenapa demikian? Ternyata kita katakan tadi kalau orang seperti ini, orang yang gangguan jiwa semacam ini, sifatnya kira-kira panas atau dingin? Panas. Sifatnya panas. Kalau seandainya Ibnu Muflih berpendapat dingin, ini cocok. Ya. Kenapa? Ternyata kalau diteliti dari sisi yaitu kandungan, ternyata kandungannya dalam pisang itu apa? Lihtiwaihi ala mustawiyatin aliyatin minal triptufan wallati yatimu tahwiluha ila sirotinin wa huwa hormon al-mizah wasa'adah. Subhanallah. Coba dibahas sama kedokteran Arab. Kenapa pisang bisa mengobati orang semacam gangguan jiwa seperti ini? Cemas, ya, gak mau berteman dengan yang lainnya, gak mau bicara dengan yang lainnya, kemudian sulit konsentrasi. Ternyata kandungannya apa? Sangat tinggi, kaya akan triptofan. Triptofan dipakai sama dokter-dokter rumah sakit jiwa, ya. Sedangkan ini alami, bukan kimia, alami. Ada di dalam pisang, yang dia ini apa akan terjadi padanya proses perubahan menjadi serotonin, ya, serotonin. Dan serotonin ini adalah termasuk hormon al-mizah, hormon yang bikin orang suka tersenyum, tertawa. Ya, wasaada, timbul rasa bahagia. Coba, makanya ukuluha daim, di surga kita nggak ada rasa sedih, gembira terus. Yang dimakan enak-enak, termasuk sering makan pisang tiap hari. Ukuluha daim, makan tiap hari. Nah, ini apa? Mengandung serotonin. Kalau diantaranya ada makanan lain, minuman seperti susu. Susu yang Anda minum mengandung serotonin. Ya. Tapi ingat, usahakan susu segar, fresh. Jangan susu bubukan. Jangan, susu segar. Ya. Berarti apa? Kalau ada orang stres, kalau dalam tibun nabawi obatnya apa? Orang stres, depresi. Bukan yang disebutkan Nabi. Apa? Sudah kita lalui. Apa? At-talbinatu mujammatun lil fuadi wa tudhibu li ba'dil husni. Talbina. Apa talbina? Aywa. Gandum yang dicampur sama air, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar cara bikinnya, campur di atas pemasak alat masak, kemudian campur dengan air, diaduk. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar kalau bisa ditambah dengan madu, karena rasanya gandum itu hambar. Ditambah dengan sedikit madu, tentunya dimatikan dulu apinya biar madunya enggak rusak. Ya. Ini yang dari Nabi, apa? Talbina, untuk mengobati depresi, stres, gangguan jiwa. Ya. Mulai pakai talbina. Adapun kalau di sini enggak disebutin dari Nabi, cuma disebutin oleh kedokteran Arab, karena hikmahnya apa? Terkandung padanya triptofan, serotonin, yang dia merupakan apa? Hormon kesenangan. Al-mizah was-sa'adah. Coba asiknya makan buah pisang. Ya. Pagi tadi alhamdulillah menu kita pisang. Ketika ditanyai judulnya kajian di Ariyat apa enaknya? Wah, pisang aja dah. Nah, demikian ya. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia juga bermanfaat wa quruhu al-kilyataini. Baik, adzan dahulu. Al-muadzin. Bismillah. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah. Tapi kita lanjutkan. Manfaat berikutnya adalah buah pisang ini untuk apa? Quruhul kulyatain, untuk mengobati tuka pada ginjal. Ginjal bisa terjadi luka. Karena apa? Bisa jadi karena batu ginjal. Batu ginjal yang sudah pecah, sebagian lebur. Ada batu ginjal yang masih warnanya putih, itu mudah pecah. Ada yang batu ginjal warnanya mulai putih ke arah kecoklatan, itu agak keras. Ada batu ginjal yang warnanya coklat, itu lebih keras lagi. Ada batu ginjal yang warnanya coklat kehitaman, itu sulit sekali pecahnya. Sehingga terkadang perlu ambil langkah untuk dioperasi. Ya. Dan kalau ini yang keras ini pecah, bisa melukai ginjal, ureter dan uretra, salurannya. Ya, ginjal kecil ya, bentuknya kayak kacang, terus salurannya itu kecil sekali. Kalau ini pecahan yang ada di batu ginjal, yang ada di ginjal ini masuk ke saluran yang kecil, akan melukai saluran setelahnya. Ya, dan pisang ini bagus untuk mengobati luka pada ginjal. Ya, kemudian juga dia bagus untuk apa? Yahmi al-ainain. Ya, dia untuk menjaga mata, untuk menjaga kesehatan mata. Kemudian wal mathana wa yudiru al baul. Dia bagus untuk menjaga apa? Menjaga saluran perkemihan, membersihkan saluran perkemihan untuk kandung kemih, juga untuk diuretik. Ini kata Ibnu Qayyim bahasanya yudirul baul, yaitu diuretik. Wa yazidu fil mani. Dia juga menambah sperma, untuk menambah sperma. Wa yuharriku asyahwa lil jima. Dan dia untuk menaikkan gairah seksual. Ya, ini sering dibahas kitab ini. Dikit-dikit pasti ada disebutin ini. Ya, karena fitrah. Ya, fitrah. Nabi sudah bersabda, ahabbu ilayya an-nisa wat-tib. Yang paling kucintai, ya, di antaranya adalah wanita dan minyak wangi. Ya, wanita dan wangian. Mau bukhur, asap-asapan, mau minyak wangi, wangian. Dua hal ini disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dibahas, kenapa sih kok dia menaikkan gairah seksual? Ternyata di dalam pisang ini mengandung potasium. Mengandung potasium yang dia ini apa? Di antaranya fungsinya adalah ta'zizid dam. Ya, menguatkan darah, ya. Fi syarayin, menguatkan darah, mempercepat hentakan pacuan darah, peredaran darah. Ya. Bahkan apa? Ila al-'udwi adz-dzakari wa yusa'idu 'ala al-intisab. Sampai peredaran darah sampai organ alat vital. Sampai apa? Menguatkan tegangan pada alat vital. Ya, alal intisab, intisab biar tegang. Ya. Kalau orang impoten ya ada mul intisab. Ada mul intisab, enggak ada intisab. Ya. Nah, maka ini bagus. Ya. Bagus untuk apa? Melancarkan peredaran darah dan hentakan darah. Ya, termasuk pompa darah, melancarkan sampai ke bawah, sampai ke alat vital. Ini diantara manfaatnya potasium dalam pisang. Ajib. Ya, kalau kita bahas, ternyata apa yang disebutkan dalam Al-Quran, masya Allah, hikmahnya banyak. Ya, bukan berarti kita menafikan apa yang nggak disebutkan Rasulullah, apa yang nggak disebutkan dalam Al-Quran itu nggak ada manfaatnya, nggak juga. Ya, ada manfaatnya. Cuma di sini kita ingin mengulas yang disebutkan saja. Ya, kemudian wa yulayyinu al-batn, dia juga untuk melunakkan perut. Artinya apa? Mempermudah proses buang air besar. Ya, itu maksudnya. Kenapa demikian? Karena pisang ini mengandung pektin. Pisang mengandung pektin. Sebagaimana di apel. Kalau Anda selepas menggigit apel, Anda biarkan warna apel berubah menjadi agak kuning, enggak? Nah, itu pektin. Itu apa? Untuk membuat atau melunakkan perut kita untuk proses buang air besar. Dia mengandung pektin, yang pektin ini apa? Untuk membantu proses pencernaan, membantu proses pencernaan. Dan yang kedua, fungsi pektin ini untuk apa? Izalatis sumum, untuk detoksifikasi, mencuci racun, ya, dan mencuci seperti al-ma'adin, ya, al-ma'adin yang berat bagi tubuh, ya, al-ma'adin kalau bahasa Indonesia seperti apa? Aluminium, magnesium itu dalam bahasa Indonesia isinya apa? Istilahnya logam, al-ma'adin, logam. Ya, jadi fungsi dari pektin ini yang ada di dalam pisang untuk membersihkan racun dan membersihkan logam di dalam tubuh. Disebutkan di sini al-ma'adin ats-tsaqilah, logam yang berat. Subhanallah, ya. Dan dia fungsinya, fungsinya pektin ini di dalam pisang ini sebagai probiotik, sebagai probiotik. Makanya sangat bagus untuk apa? Anak-anak kecil atau orang dewasa yang apa? Yang imunnya drop, ya, karena kerja terlalu berat, kurang istirahat, sedangkan virus di mana-mana, kekebalan tubuh dia turun. Pisang juga termasuk salah satu solusinya, salah satu solusinya. Kemudian juga dibahas Ibnu Qayyim, di antara manfaatnya adalah lil ghathayan, untuk mual. Berarti cocok untuk siapa kira-kira? Ibu hamil yang morning sickness. Sebelumnya kita bahas tentang apa sebelumnya? Tebu dan manfaatnya. Tebu sekian manfaat untuk ibu hamil. Di antara kandungan tebu, ya, manfaatnya untuk apa? Mengatasi mual pada ibu hamil. Untuk apa? Kebutuhan FA, besi bagi ibu hamil, ya. Nah, dan dia juga bagus kalori untuk ibu hamil tanpa menimbulkan efek obesitas, kegemukan. Karena kalori dalam tebu lebih mudah sekali untuk dicerna, bahkan tidak membahayakan untuk kasus apa? Kencing manis. Bahkan sebagiannya menjadikan tebu itu obat kencing manis dengan syarat tanpa ditambahi gula ataupun es. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wayukalu qabla ta'am, dan pisang ini dimakan sebelum makan besar. Pisang dikonsumsi sebelum makan, ya. Pisang dikonsumsi sebelum makan, apalagi kalau dimakan ketika jam-jam detoksifikasi, ya. Misalkan antara jam 4 pagi sampai jam 12 kita melihat rasanya pisang. Kalau pisang itu manis, tidak apa-apa dikonsumsi agak pagi. Tapi kalau pisang itu ada rasa kecutnya, maka dikonsumsi agak terakhir, ya, karena ada kecutnya. Dan hendaknya pisang tidak digabung dengan buah yang lainnya, karena pisang termasuk buah yang berat, ya. Karena sekali makan pisang mungkin orang sudah kenyang, sehingga tidak mencukupkan dengan buah yang lainnya, ya. Nah, maka dia dimakan, ya, dikonsumsi sebelum makan, dikonsumsi sebelum makan. Dan hendaknya tidak dikonsumsi setelah makan kecuali apa? Ba'dal inhidar, setelah metabolisme selesai. Jangan langsung makan pisang setelah makan. Karena kebiasaan orang Arab ini kalau makan nasi kadang langsung pisang dimakan sambil makan nasi, makan pisang, ya. Mereka gak tahu pola hidup yang sehat sebagian mereka, ya. Kemudian wa yadhurru al-ma'idah, dia juga memberikan efek samping, yaitu bisa jadi bahaya untuk al-ma'idah, untuk lambung, bisa bahaya untuk lambung. Nah, kalau bahaya untuk lambung, jika lambung itu sifatnya panas, panas ketemu panas, akhirnya tambah panas. Ya, kalau Ibnu Qayyim menyebutkan dia sifatnya panas, lambungnya panas, ini jadi masalah, ya. Dan dia sangat berat untuk lambung, ya. Biasanya kalau orang makan pisang, saya makan pisang kok tambah berat, ya, kok tambah sebah perutnya. Pertama memang dia ya termasuk buah yang berat, dan dia ini sifatnya panas. Sifatnya panas. Wa yazidu fi safra wal balgham. Pisang ini akan menambah apa? Safra wal balgham. Apa itu safra wal balgham? Di antaranya apa? HCl dan pepsin. HCl dan pepsin. Nah, kenapa? Jadi kalau orang sakit mah konsumsi ini bisa tambah produksi apa? HCl sama pepsinnya. Produksinya akan semakin bertambah untuk HCl sama pepsinnya. Maka penawarannya pakai apa? Batang pisang. Akar pisang. Penawarnya yang sifatnya apa? Dingin. Bagaimana caranya? Cukup Anda jus, dibikin jus. Ya, di jus kemudian disaring. Dibersihkan ya, sampai betul-betul bersih, kemudian di jus dan disaring. 6. Belum ada yang jual jus sari getebuk. Selama ini sari tebu, sari getebuk belum. Bisa dipopulerkan tuh. Sari getebuk atau jus sari akar pisang. 6. Kemudian wa daf'u dararuhu bisukkar awil asal. Kata Ibnu Qayyim, untuk mengobati efek sampingnya bisa dengan menggunakan tebu atau dengan menggunakan madu. Sukar di sini diartikan tebu, ya. Tebu atau madu, ya. Untuk apa? Menetralisir efek samping dari pisang, efek samping dari pisang. Kemudian pisang ini terkandung padanya kandungan di antaranya dari buah pisang ini seperti apa? Kalsium. Berarti cocok untuk konsumsi orang-orang yang sudah tua. Untuk ibu hamil cocok. Kenapa? Karena ibu hamil butuh kalsium double daripada ibu yang gak hamil. Karena kalsium ini dibutuhkan oleh si janin, ya. Makanya kalau punya anak banyak, jangan punya anak terus. Tapi gizinya si ibu hamil tidak diperhatikan, ya. Ini kedzaliman kepada ibu hamil, ya. Kalau istri Anda hamil dan tidak hamil, perlakuannya beda, gizinya ditambah. Maunya istrinya dihamilin terus, tapi gizinya nggak diperhatikan. Maunya istrinya cantik terus, tapi nggak dibelikan kosmetik. Nah, perlu diperhatikan gizinya, ya. Gizinya perlu diperhatikan. Di antaranya pisang ini mengandung tinggi kalsium, ya. Berapa banyak kita dapati ketika kita di Yaman, ibu-ibu sekitar umur 45 tahun, 55 tahun sudah membungkuk, ya, mengeluhkan kakinya yang sakit, ya. Dan kebiasaan mereka apa? Kurang perhatian dengan gizi. Anaknya 10, 12 tapi gizinya enggak diperhatikan. Ya. Sehingga apa? Kalsiumnya diambil janin terus, ibunya konsumsi kalsium kurang. Ya, konsumsi kalsium kurang. Kemudian dia juga mengandung fosfor. Ya, dia mengandung Fe, besi. Dia juga mengandung potasium yang tadi apa? Bagus untuk jantung, bagus untuk apa? Orang yang impotensi, ya. Ini bagus. Kemudian dia juga mengandung tembaga, mengandung fluor. Dia mengandung fluor. Dan di antara vitaminnya, dia mengandung vitamin B1 dan vitamin B2, B6, B12 dan vitamin D. Makanya bagus untuk tulang juga. Bagus untuk tulang. Kemudian dia sangat bagus untuk apa? Kasus kejang otot. Tashannujat al-adholat. Ototnya kejang-kejang. Ototnya sering kaku, ototnya sering kram. Ya. Ototnya sering kram. Apalagi apa? Kram ketika dia tidur malam. Sering enggak diantara kita sering kram? Gerak sedikit langsung kram. Ya. Ternyata pisang ini adalah salah satu solusi gizi. Ya. Salah satu solusi gizi untuk apa? Tashannujat adzalat. Yaitu kejang pada otot. Kejang pada otot. Ya. Kenapa demikian? Ya, ini juga bagus untuk orang-orang yang apa? Olahragawan. orang-orang yang olahragawan. Kenapa demikian bagus? Karena di antara kandungannya yaitu mengandung vitamin B6. Ya, dia adalah piridoksin, bagus untuk saraf. Bagus untuk saraf. Ya, apalagi ada vitamin B1, B2, B12. Berarti cocok juga untuk apa? Orang pada kasus beri-beri. Makanya kalau kakinya bengkak, diteken, kakinya enggak balik-balik ototnya. Ya, di antara tandanya beri-beri. Maka ini pisang termasuk salah satu solusi. Ya, selain bayam, pisang juga termasuk solusi. Ya. Kemudian pisang ini perlu diketahui, pisang ini dia termasuk buah, termasuk makanan nutrisi, termasuk obat. Tiga fungsi ini ada di dalam pisang. Ya. Dia sebagai apa? Buah, sekaligus nutrisi, makanan nutrisi sekaligus sebagai obat. Makanya enak ketika kita belajar seperti ini. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, amharul atibba alladzina yu'alijuna al-marad bi'ta'am aw syarab. Dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati penyakit dengan makanan atau minuman. Ya. Ij'al ta'amak dawa'ak. Jadikan makanan Anda itu obat bagi Anda. Ya. Kalau tahu manfaatnya enak, ya. Kemudian juga disebutkan bahwasannya pisang ini bagus untuk proses tumbang, tumbuh kembang pada anak. Bagus untuk tumbuh kembang pada anak. Ya. Dia untuk apa? Litan miyati dzaka, untuk kecerdasan. Untuk kecerdasan wali terkiz dan untuk daya konsentrasi. Ya, bagus pakai pisang. Ya. Kemudian juga dia kenapa? Untuk bagus konsentrasi otak, karena terkandung padanya juga ada potasium untuk membantu konsentrasi dan tumbuh kembang pada otak. Kemudian sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasannya dia mengandung pektin, yang di antara fungsinya dia adalah untuk melunakkan usus atau perut kita, untuk memudahkan pencernaan sehingga dimudahkan pula untuk buang air besar. Dia juga untuk menghilangkan detox, untuk menghilangkan racun. Dia juga untuk menghilangkan apa, logam berat yang ada di dalam tubuh. Dan dia fungsinya sebagai probiotik, plus ditambah dia juga sebagai apa, diddus saraton, yaitu apa, lawan dari saraton. Sebagai apa? Antioksidan pada pisang, sebagai antioksidan. Tapi hati-hati, sebagaimana kita katakan, kalau pisang belum matang kemudian bergetah, masih dikasih karbit, akhirnya fungsinya apa? Bisa, iya, memperparah orang yang sudah kena kanker. Memperparah orang yang sudah kena kanker. Nah, dan juga disebutkan bahwasannya pisang ini untuk menguatkan, yaitu saraf, untuk menguatkan sistem persarafan. Ya. Karena apa? Sebagaimana kita sebutkan, dia apa? Ada padanya mustawiyatun aliyatun min vitamin B6. Karena dia mengandung apa? Vitamin B6 yang sangat tinggi, kaya akan vitamin B6. Makanya mungkin Anda mungkin kalau sering mendapati kasus, kalau ada orang sering orang kasus seperti TBC. Ya, seperti kasus TBC. Ya. Kasus TBC juga pada kasus orang darah tinggi yang sering dikasih diuretik, orang gagal jantung yang sering dikasih diuretik. Kadang sering kita mendapati keluhan pasien, keluhan orang yang sakit, kok saya telinganya sering anu ya, mendengung, tinnitus. Bunyi gitu, ya. Nah, tanya ke dia, apa obat yang Anda konsumsi selama ini? Apakah Anda mengonsumsi satu obat? Oh iya, saya konsumsi obat ini. Oh, efek dari obat ini yaitu hilangnya vitamin B6 di dalam tubuh kita, ya, sehingga timbul suara, ya. Maka kalau ada tinnitus juga penting. Di antaranya konsumsi apa? Pisang. Telinga sering mendengung, bisa Anda konsumsi pisang. Ya, ajaib wal gharaib, ya, dari manfaat pisang. Dan dia juga sebagaimana kita sebutkan sebelumnya sangat bagus untuk anemia. Ya. Anemia bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu bahasa Arabnya anemia? Bahasa Arabnya fakerdam. Apa artinya fakerdam? Apa? Apa artinya? Darahnya fakir. Jadi gak ada duit aja yang fakir. Darah juga bisa fakir, ya. Fakerdam, anemia, kurang darah ini ternyata juga bagus untuk pisang. Kenapa? Murtafi'atun minal hadid. Karena pisang juga kaya akan besi. Kaya apa tadi? Kaya vitamin B6, kaya akan potasium, pektin sebagai probiotik. Juga dia kaya akan besi. Masya Allah, manfaatnya banyak sekali, ya. Manfaatnya sangat banyak. Dan dia juga apa? Untuk manfaatnya diantaranya takhfid dhabdam, untuk meringankan tekanan darah tinggi, ya. Untuk meringankan tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena kaya akan potasium, ya. Kaya akan potasium. Yang mana potasium ini ternyata selain untuk menurunkan darah tinggi, juga bagus tadi untuk apa? Untuk konsentrasi, untuk tumbuh kembang otak, apalagi pada anak. Sebagian yang pernah kita dapati di antara pengalaman seorang dokter spesialis anak, ya, dia meneliti bahwasanya pisang ini tidak direkomendasi untuk anak-anak di bawah 1 tahun. Selama ini yang kita tahu kan apa? Anak-anak ini kan sering kalau sudah umur 6 bulan pisang yang sudah matang terus pakai sendok dilembutkan kemudian dimasukkan. Ya, menurut penelitian dia, ternyata pisang ini kalau sering dikonsumsi kepada anak di bawah 1 tahun, yang mana fungsi sarafnya, ginjalnya, ususnya dan organ pada anak yang masih kecil tidak seperti anak yang tambah umur dan tambah umur. Ya. Maka dari itu apa? Di antara sebab dia sebutkan sebab dari obstruksi usus, penyumbatan usus, pelengketan usus karena konsumsi pisang. Itu menurut dia, ya, wallahu taala alam, ya. Ini yang dia sebutkan dari hasil penelitian, dari tajrubahnya dia, ya. Maka dari itu namanya anak kecil, ya. Anak kecil organnya itu belum lengkap, belum sempurna, enggak seperti kita orang gede, orang dewasa. Makanya termasuk hikmah, Anda lihat sunnahnya khitan itu umur berapa coba? Berapa hari? Anak kecil di khitan sunnahnya ketika berapa hari? 7 hari. Ketika 7 hari sunnah. Ya. 7 hari untuk dilakukan khitan. Kalau enggak mampu ya sudah semampunya. Ya. Kapan pun aja. Ya. Tapi kalau bisa dilakukan 7 hari itu lebih bagus. Terkadang mayoritas ibu-ibu gak tega, kasihan masih bayi, masih merah, imut-imut, ya, ma kok mau dikhitan. Itu komentarnya ibu-ibu. Namanya ibu-ibu rahmanya kadang lebih. Yang bapak-bapak yang tegas, saya gak mau anak saya dikhitan ketika bayi. Saya maunya anak saya dikhitan umur 7 tahun, 6 tahun. Kenapa? Biar dia tahu rasanya sakit sebagai seorang laki-laki. Satu ini, satu itu. Makanya kembalikan semua kepada Rasulullah, ya. Apa hikmahnya? Disebutkan diantaranya, kalau gak salah pendapatnya siapa? Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang ngarang kitab Syarhus Sunnah. Dia melihat kenapa khitan pada bayi? Karena sarafnya itu belum sempurna, ya. Bisa jadi, kita pengalaman, saya lebih suka nyunat bayi. Bayi baru lahir 7 hari, 1 bulan kita khitan, enak sekali. Biasa pengalaman kita kalau kita khitan, angkat, potong. Kadang gak usah pakai bius, ya. Kadang gak usah pakai bius. Kadang disuntik bius, biusnya cuma 1 cc aja, gak usah banyak-banyak. Karena enggak usah bius, angkat langsung potong, selesai. Walaupun enggak pakai bius enggak apa-apa, potong aja langsung. Seandainya kan pakai bius, 1 cc aja, enggak usah banyak-banyak. Ya. Kadang bayi itu nangis bukan karena khitannya. Bayi nangis karena bisa mencium baunya ini bukan bau bapak ibunya. Bayi menangis karena sentuhan tangannya ini bukan sentuhan tangan bapak ibunya. Bayi menangis karena ini suara, bisa jadi bukan suara bapak ibunya, orang lain. Ya. Dan ketika dipotong sarafnya itu bukan sempurna, belum sempurna, sehingga enggak terlalu sakit. Beda kalau anak sudah 5 tahun, 7 tahun itu rapat khitanan masal. Makanya saya bahas. Ya. 5 tahun, 6 tahun. Apa bedanya ketika khitan sama anak masih kecil? Anak ketika bayi di khitan, justru itu lebih rahmah, lebih sayang kepada si kecil, karena dia hakikatnya bukan sakit karena di khitan. Sarafnya belum sempurna, enggak seperti anak masih besar. Ketika sunat menyunatkan anak umur 5 tahun, justru rahmahnya kurang. Dia sakitnya lebih banyak. Coba ketika bayi baru lahir 7 hari di khitan, enggak minta sepeda, enggak minta game board, enggak minta game, enggak minta macam-macam, enggak minta uang saku, enggak minta sarung, ya. Coba 5 tahun, 6 tahun, ini panitia masjid nanti harus menyiapkan baju koko, menyiapkan sarung, masing-masing dikasih amplop, ya kan? Bayi enggak perlu kasih amplop, ya. Justru lebih rahmah-rahmah. Makanya kalau kita belajar sunnah, kita teliti dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaib dan ajaib. Hikmahnya banyak. Sekali lagi, kita melakukan perintah Allah dan Rasulnya bukan untuk mencari hikmah. Semata-mata murni menjalankan syariat. Hikmah mengikuti. Ya, hikmah mengikuti. Dan mengikuti ini kita pelajari. Ternyata memang ada manfaatnya, hikmahnya. Ya, kita pernah juga menghitan bayi tabung. Umurnya 40 tahun. Nah, seorang mualaf dari Thailand, ya, minta dikhitan. Bahasa Inggris tidak bisa, bahasa Indonesia tidak bisa. Ketika dikhitan, gimana kita mau bilang ketika habis disuntik kita pegang alat vitalnya sakit apa enggak? Bahasanya gimana coba? Mau bahasa isyarat tidak paham, gimana? Mau bahasa Inggris tidak paham, dia enggak bicara banyak bahasa dia saja. Ya. Akhirnya sudah suntik, putar sana. Udah jerit gak jerit, sudah pokoknya potong. Motongnya kayak apa subhanallah? Kayak anda pegang gunting, ini ada kerdus tebal. Ya permisi ya, akramakumullah. Krak. Nah, itu terjadi. Makanya semakin kecil umur, ya, maka apa? Justru rahmah dan rahmah untuk si anak, untuk si bayi. Maka si ibu jangan bilang kesian. Justru kesian kalau umurnya 5 tahun. Maka si bapak jangan bilang biar dia sebagai anak laki-laki. Justru enggak rahmah, rahmahnya ketika masih bayi. Nah, insyaallah itu saja pertemuan kita kali ini tentang pisang, ya. Nah. Ini ada beberapa pertanyaan, di antara pertanyaannya yang pertama, bagaimana tentang daun ganja? Sebagian orang meneliti, seperti di daerah Eropa sudah diteliti, ternyata daun ganja ini ada di antara kandungannya yang bisa bermanfaat. Yang bisa bermanfaat untuk sebagai obat, bahkan di antaranya sebagai obat apa? Kanker. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Kalau kita lihat dia ini ganja jelas memberikan efek muskir. Kullu muskir haram qalilu aw katsiru. Setiap yang bikin mabuk, sakau, itu haram sedikitnya atau banyaknya. Sudah kaidah. Maka kita enggak usah ambil. Dan enggak ada pengobatan dari perkara yang haram. La syifa'a fil haram. Enggak ada pengobatan, enggak ada kesembuhan bagi sesuatu yang Allah haramkan. Bagi dia mungkin itu obat. Tapi kesembuhan dari Allah semata. Dia mengambil sebab, sebabnya sebab haram. Dan apa? Kesembuhan Allah enggak ada pada yang haram. Walaupun dia teliti itu halal. Teliti dia bisa untuk jadi obat. Seperti sebelumnya masa lalu, ya, beberapa tahun lalu, tenar yang lagi viral dulu untuk obat kanker seperti apa? Kelenjarnya tokek. Tokek haram. Ya. Walaupun kelenjarnya diteliti manfaatnya sudah haram. Enggak ada kesembuhan dari Allah dari perkara yang haram. Ya. Nah, kalau gula nggak bikin sakau, ya. Gula nggak bikin sakau. Karena kalau bilang gula sakau, berarti gula itu haram. Karena sedikitnya atau banyaknya itu haram, kata Rasulullah, qalil wa kathiru haram, ya, kullu muskir haram, qalil wa kathiru, sedikit atau banyaknya haram, ya, satu yang memabukkan sedikit atau banyaknya itu haram. Berarti satu butir gula, kalau ada yang bilang bikin sakau, berarti satu butir itu haram, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau diucapkan secara tidak sengaja, semoga Allah ampuni. Kalau diucapkan dengan sengaja, ini bahaya. Resikonya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini masuk dalam kesyirikan. Masuk dalam kesyirikan. Kemudian bagaimana solusinya kalau beli pisang di pasar yang kita tidak tahu di karbit atau matang di pohon? Ya sudah semampunya dah. Ya. Terus terang ya susah memang zaman sekarang. Ya. Penuh dengan apa? Tipu daya dan khianat sesuai dengan keimanan orang zaman sekarang. Semakin banyak orang yang munafik, semakin banyak orang yang khianat, semakin banyak orang yang sedikit amanah. Ya, sehingga apa? Sampai makanan juga ditipu. Sama mobil di zaman dahulu, sasnya itu kuat-kuat ketika tabrakan, masya Allah, kuat. Mobil zaman sekarang sama, amanahnya semakin sedikit. Kena senggol dikit langsung penyot. Ya. Ini buah juga demikian. Ada aja caranya, ya ngakali, ya. Mengakali. Apa semua jenis pisang bermanfaat seperti yang dibahas? Insya Allah demikian. Ya. Tetapi pasti masing-masing punya spesifikasi. Tapi wallahu ta'ala alam. Karena ada pisang yang rasanya kecut, ya. Ada pisang yang rasanya manis, ya. Sekian banyak jenis pisang. Mangga aja ada 66 jenis spesies. Pisang gak tahu berapa spesies. Ya, itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk Islam wal muslimin. Dan jika ada salahnya harap dimaklumi, ya. Namanya kekurangan pasti ada pada siapa saja. Jika ada benarnya dari Allah semata. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.